فقال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى ثم قال الشارح حفظه الله تعالى تعريف الإيمان هو كما سبق قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح يزيدو بالطاعة وينقصو بال apa ini بالعصيان بالعصيان وأما ما ذكر di footnote mantap ada bacaannya tuh faqad akhrajal bukhari faqad akhrajahul bukhari yu fi ada akhrajahu oh ya faqad akhrajal bukhari yu fi kitabil imani babu ziyadatil imani babi ziyadatil imani babi ziyadatil imani wa nuqsanihi wa وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص وقد سبق من هي تاري Oh, udah kan? Oh, udah. Baik. Baca lagi. Wa amma ma dzakarahu al-musannifu huna fa hiya arkanuhu kama bainaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lima sa'alahu tadi. Lamma sa'alahu Jibrilu qala akhbarani 'anil imani. Habis kedua belum hafal dia berarti ini. Habis. Apa? Hadis kedua ya. Belum apa dia? Qala akhbaroni. Ditawahin tuh sama Mujahid sama Sabkulisan. Sabkulisan. Ya udah ayo. Sabkulisan sampai marotain. Ayo. Qala akhbirni 'anil imani. Qala al imanu an tu'mina billahi wal malaikatihi wa kutubihi. Wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi walahu khisalun kathiratun kama fi qawlihi ta'ala kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'un wa sab'una syu'batan au bid'un wa sittuna syu'batan. Apa ya Rabbi syu'batan Mas Manto? Ayo. Tam jisat. Ahsan ta. Ayo lanjut. A'laha qawlu la ilaha illallah. La ilaha illallahu wa adnaha imatatul ada. Anit tariqi lakin hadhihi sittatu hiyal arkanu wad da'aimu allati yaqumu 'alayha wa taqaddama al kalamu 'anil imani billahi wal imanu bil malaikati wal imanu bir rusuli والإيمان بالكتب تقدم كل هذا ولكنه متفرق في أول هذه العقيدة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Nabina wa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina mabah. Faqala al-imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah ta'ala wal-imanu huwa al-imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rasulih wa lumil akhiru wal qadari khairi wa syarih wa huluwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Setelah kemarin ya, atau pertemuan sebelumnya di matan keberapa itu yang beliau mendefinisikan iman dengan definisi dari kalangan Murji'atul Fuqaha yang sudah diluruskan oleh Syekh Shalal Fauzan, di matan 138 ya, liman huwal iqraru bilisan wa tasdiqu bil janan faqat, itu ya, mengeluarkan amal dari pelabelan iman. Baik, itu sudah ada muakhadat, ada catatan yang dikritik oleh seluruh ya pensyarah dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang mensyarah dari akidah Thahawiyah ini, di antaranya ialah Syekh Shalih Al-Fauzan. Bahkan dari kalangan Ahnaf sendiri yang mensyarah, yang terkenal juga meluruskan, adalah Ibn Abil Iz Al-Hanafi. Ya, barakallahu fiik. Nah, sekarang kemudian beliau menjelaskan definisi iman berdasarkan hadis Jibril. Ya, cuman ada tambahan ketika mengenai iman pada takdir khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Yang pahitnya maupun yang manisnya maupun yang pahitnya. Itu sama, yang manis dengan takdir yang baik, mur yang pahit ya takdir yang buruk. Maksudnya ialah apa yang ditakdirkan. Takdir sendiri adalah min af'alillah, perbuatan Allah. Perbuatan Allah selalu baik. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ta'riful iman kama huwa kama sabaqa. Definisi iman ialah sebagaimana yang sebelumnya yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, bukan dari Abu Ja'far Ath-Thahawi, itu kalangan Murji'atul Fuqaha definisinya. Hanya lisan dan keyakinan. Amal enggak? Ya, amal Ahlus Sunnah kan sudah diluruskan. Ya, qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawarihi. Nah, ini definisi iman. Ucapan dengan lisan. Ucapan kebaikan dengan lisan, maka dia adalah bagian dari keimanan. Ya, pembatal keisaman not Islam, maka penggugur keimanan. Wa tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan kalbu. Membenarkan akidah Islam. Apa-apa yang wajib dibenarkan, diyakini, maka itulah keimanan. Tidak membenarkannya, mendustakannya, ya, tidak mengimaninya, maka itulah pembatal keimanan. Wa amalun bil jawarih, amal dengan anggota badan. Amal-amal anggota badan yang ditunjukkan dalam syariat itu adalah amal saleh, maka dikerjakan, itu iman. Kemudian ada amal-amal yang syariat menunjukkan itulah pembatal keislaman, jika dilakukan dengan amal jawarih, amal anggota badan, maka itu adalah pembatal keimanan. Nah, ini ya, harus paham. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan itu sering menjelaskan definisi iman, qaulun wa amalun wa i'tiqadun, ketika beliau menyanggah sebagian orang yang mendefinisikan iman dengan seperti definisi ini, seakan-akan Ahlus Sunnah, namun Syekh tetap mengatakan mereka adalah kalangan Murji'ah. Kenapa? Kata Syekh, "Tsumma ba'da dzalika hum yata'abun." Kemudian setelah itu mereka main-main. Ya, ketika ada orang yang melakukan pembatal keislaman lewat lisan, lewat amal, mereka kembalikan ke kolbu. Lah, berarti definisi iman itu apa? Omong kosong, gombal, bohong, dusta. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hal ini. Ya, di kitab Al-Furuq, Syekh Shalih Al-Fauzan juga menjelaskan itu. Sama Syekh, ya, Shalih As-Suhaih yang menulis kitab Al-Furuq itu. Ya, ketika sebagian kalangan dari pengekor madhab irja, ya, meradang disebut sebagai pengarut madhab irja, kata mereka kan, kata Imam Ahmad, kata Barbahari di Syarh Sunnah, siapa yang mengatakan iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun faqad bara amin faqad bari aminal irja min awalihi wa ila akhirih. Siapa yang mengatakan iman ucapan amalan keyakinan, dia telah berlepas diri ya dari irja dari awal sampai akhir. Iya, kalau komitmen dengan kenyataannya. Lah, ini ternyata definisi doang, maknanya enggak diimani. Lah, terus apa fungsinya? Menurut saya iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Nah, atau Abu Janda tuh. Amalannya tuh, lihat tuh. Dia nyembah dewa di Hindu, dewa Hindu di Bali tuh sama istrinya yang katanya istrinya pecinta hewan. Istri Abu Janda pecinta hewan, mengatakan. Dan dia mencintai Abu Janda. Ya beneran. Dia pencinta hewan. Saya enggak, bukan ngarang. Orang iya kok, antum enggak percaya. Nah, tapi enggak ya. Kalau keadaan Abu Janda kayak gitu, ya, apakah dia seperti hayawanat? Lah, bal hum adallu sabila, kan begitu. Lebih dari itu. Hewan berzikir, enggak berbuat syirik. Mana ada hewan yang musyrik? Enggak ada. Ya. Enggak ada. Kalaupun ada ya udah terlaknat. Semisal cicak. Ya, yang malah mendukung kekufuran Namrud. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Yazidu bitta'ah. Nah. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bil isyan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Lihat di footnote. Ya. Faqad akhraj al-Bukhari, Imam al-Bukhari mengeluarkan fi kitabil iman, dalam kitab sahihnya, dalam pembahasan kitabul iman, bab ziyadatil iman wa nuqsanih, bab bertambah dan berkurangnya iman. Wa qaulillahi ta'ala wa zidnahum huda wa yazdadal ladzina amanu imana. Nah ini. Imam Bukhari membawakan ayat. Wa zidnahum hudan, dan kami tambahkan pada mereka petunjuk. Berarti ya, mafhum mukhalafahnya kalau ada yang hidayahnya bertambah, ada juga yang hidayahnya berkurang. Ya. Wa izdadal ladzina amanu imana, supaya orang beriman bertambah imannya. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau orang beriman bisa bertambah iman, bisa juga dia berkurang iman, bahkan hilang. Ya, iman bisa bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya, kuburiyun yang nyembah kubur, imannya gimana tuh? Ah, pusinglah kalangan Murji'ah. Udah beri uzur, ma'zur. Oke, diberi uzur. Tapi imannya gimana? Bertambah apa berkurang? Bingung dia. Kalau yang pintar dikit, dia itu pasti mikir. Jawab apapun pasti akan disalahin. Mau dia bilang berkurang, berarti kategori nyembah Nyi Roro Kidul sama dengan jenis makan riba, berzina, gitu kan? Makan riba, zina, dosa besar. Ini kekufuran akbar. Taruhlah diberi udur. Ya, kita enggak usah bahas dulu diberi udur itu dibantah ya. Iya, okelah diberi udur. Terus imannya gimana? Pusinglah dia. Mau dibilang imannya bertambah, lo bisa kufur dia. Masa kekufuran akbar dia bilang ketaatan? Nah, berarti imannya gimana? Udah, berarti stabil. Oh, yang ucapan dia, yang keyakinan dia, yang perbuatan dia nyembah Nyi Roro Kidul itu dianggap enggak ada. Ya udah, berarti iman dia tetap seperti itu. Mantap. Itu. Kata si Arkan apa? Cakep. Bi enak banget. Dianggap enggak ada. Dianggap enggak ada. Udah, dia enggak kufur. Oke, enggak kufur. Terus imannya gimana? Misalkan skala imannya sebelum dia menyembah Nyi Roro Kidul 90. Nyembah Nyi Roro Kidul, skala imannya bertambah apa berkurang? Bertambah enggak, berkurang enggak. Ya udah tetap 90. Wah, enak bener. Ma'zur. Ya. Dan jahatnya Murji'ah zaman sekarang itu kalau ada kaum muslimin yang melakukan pelanggaran, oh berkurang skala imannya. Jangan oh berkurang, jadi 90 jadi oh jadi 3,0. Ya, berkurang. Cukur jenggot, oh. Udah bukan salafi, berkurang. Si Ahmad cukur jenggot kemarin. Sama Nabil metopik. Ente cukur jenggot kemarin? Jenggot cuman seuprit dicukur. Tumbuh bola lo semua dia. Emang biar kenapa? Biar tumbuh jenggot gitu. Biar lebat katanya. Biar lebat. Hah? Udah antum gitu aja cocok. Enggak, kalau memang pengen jenggot ya antum ya udah tatamanna ya. Mengak. Perangan-angan supaya bisa jenggot ya. Udah. Semoga Allah dapat apa berikan pahala atas niat antum ingin berjenggot. Masa dicukur-cukur, ngapain cukur-cukur? Ya, dirangsang gitu biar numbuh. Hah? Obatan. Ya obatin aja pakai kemiri kayak ya. Pakai daun kemangi kayak. Kemangi tinggal colek sambal aja. Iya, kemangi. kuasa. Itu. Ya. Fa idza taraka syai'an minal kamali fa huwa naqisun. Ya. Nah, apabila terus ada ayat lagi ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Ya, untuk kalian. Fa idza taraka syai'an minal kamal fa huwa naqisun. Maka apabila ia meninggalkan sesuatu dari kesempurnaan, berarti dia berkurang imannya. Nah, wa amma ma dzakarahul musannifu huna. Adapun yang disebutkan oleh musannif Abu Ja'far di sini, ya, qala al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Ini hadis Jibril. Walahu khisalun katsiratun. Maka iman memiliki khisal yang sangat banyak. Memiliki ragam yang sangat banyak. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu sekian 70 sekian cabang. Ya. 70 sekian cabang. Au bid'un wa sittuna syu'batan, atau ya 60 sekian cabang. Al-Baihaqi telah menerangkan ya di kitab beliau Syu'abul Iman, ada 77 cabang keimanan, amal-amal soleh semua yang bagian dari keimanan. Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah SAW secara global, a'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah, wa adanaha imatatul adha anit tarik, dan yang paling rendahnya menyingkirkan duri dari jalan. Gak hanya duri, pokoknya mengganggu orang yang lewat, batu, paku, ya, paku dan seterusnya. Kan dulu tuh ada relawan ya, menyingkirkan sampah, ada bangkai tikus. Nah, itu. Nah, itu bagian dari iman. Kalau antum lagi di jalan ada batu, ya segera. Biar jangan mengharapkan aplaus manusia, ada seperti ada yang videoin terus ada lagi nyingkirin itu terus di viral gitu. Wah, itu ternyata orang itu bapak-bapak itu, wah, mantap. Ya kan, jangan sampai itu, bapak itu ya, walau dia lucu, imut, ya, tapi dia baik hati. Nah, jangan kayak gitu. Saya sekarang ini ikhwah ya, kan kayak kemarin Koh Stephen tuh wafat ya, rahimahullah. Ya beliau dikenang. Banyak orang ingin seperti beliau. Jangan. Kita jangan mati supaya ingin dikenang. Ngapain? Kita ingin mati sesuai pesan Allah aja. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Udah itu aja. Enggak perlu kita dikenang-kenang, enggak apa. Apa dikenang? Jangan wah enak ya matinya dikenang. Ah, itu salah niatnya itu. Ya, berarti itu diria duluan. Ya, dalam amal-amal soleh. Enggak perlu kita mati itu dikenang-kenang. Dulu Imam Bukhari mati di tahdir. Sampai mati di tahdir. Setelah matinya juga dikenang sebagai penyimpang. Udah gitu. Cuman satu yang ikut Imam Bukhari, Imam Muslim. Berlalunya masa terus. Sampai Imam Muslim wafat, Imam Bukhari tetap di tahdir. Gak dikenang kan berarti matinya kan? Oh, gak kayak Koh Stephen. Semua orang doain. Walau ada juga orang yang PA. Manhajnya apa? Orang Muslim kok ditanya manhajnya apa? Di kuburan kita itu ditanya marabbuka wa madinuka wa manabiyuka. Enggak ditanya dulu ngaji mau ustaz siapa. Ngajinya di mana? Ya. La haula wala quwata illa billah. Ke bibit kita. Hah? Bibit katanya ngajinya ke bibit. Ngaji ke bibit. Kok ngaji ke muhadzar? Nah, enggak apa-apa lah. Dari mana lagi tadi? Ya. Lakin hadhihi sittatu minal arkan. Lakin hadhihi sittatu hiyal arkanu wa da'aimu allati yakumu 'alaiha. Nah, akan tetapi yang 6 rukun iman ini yang disebutkan oleh Tahawi atau dalam hadis Jibril ini, itu dia hanya rukun-rukun. daim, pondasi-pondasi ya allati yaqumu alaiha, yang iman tegak di atasnya. Iman tegak di atasnya. Jadi bedanya rukun iman dengan rukun Islam, kalau rukun iman itu urusan kolbu, ya bisa bisa disembunyikan. Ya, adapun rukun Islam amal jawareh ditampakkan. Munafik nggak beriman dengan rukun iman. Dia hanya mengamalkan rukun Islam. Syahadat dia, idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, kata mereka. Ya, mereka sholat bareng Nabi loh. Di masjid Nabi, sholat bareng Nabi, imamnya Nabi. Khutbah Jumat mereka hadir. Mungkin mereka gak ngantuk ya, antum lagi khutbah Jumat ngantuk. Ya. Bahkan ikut jihad bersama Nabi. Zakat mereka keluarkan, gak ada yang gak bayar zakat. Gak bayar zakat pertama kali itu di masa Abu Bakar ketika Rasulullah SAW. Mereka bayar zakat, mereka puasa Ramadan. Puasa Ramadan mereka. Ajib loh, ya, sholat zuhur bareng Nabi, dengerin khutbah Nabi, munafik itu, ya, munafik, iya dan billah. Baik, mana lagi tadi? Namun mereka nggak mengamalkan rukun iman, karena nggak ada yang tahu. Rukun iman itu kita hukumi orang lain dia beriman dengan rukun iman berdasarkan rukun Islam aja. Mereka enggak beriman pada Allah, Rasulnya, malaikatnya, kitabnya, hari akhir. Ya, mereka enggak beriman pada takdir. Ya, enggak ada yang tahu. Nabi tahu. Tapi Nabi hanya menghukumi berdasarkan zahirnya. Taib. Begitulah kita menghukumi orang, berdasarkan zahirnya, bukan cross check hatinya. Nah, wa taqaddama al-kalamu anil imani billah, telah berlalu ya, penjelasan, pembahasan tentang keimanan pada Allah, malaikat, iman pada malaikatnya, iman pada rasulnya, iman pada kitab-kitab. Wa taqaddama kullu hadha, telah berlalu ini semua. Walakinnahu mutafarriqun fi awwali hadhihi al-aqidati, namun ya dia hanya mutafarriq, ya terpisah-pisah, ya pembagiannya itu di awal hadihil akidah, di awal-awal pembahasan akidah ini, akidah tahawiyah. Baik, kemudian di matan 144. Ya, wa nahnu nu'minuna bidzalika kullih, dan kita beriman pada itu semua. Matan 145. Wala nufarriqu baina ahadin min rusulih wala nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bih. Ya. Kita tidak membeda-bedakan. Ya, masalah keimanan pada seorang pun di antara rasul-rasul Allah. Namun kita wa nusaddiquhum kullahum. Kita membenarkan mereka semua ala ma ja'u bih, atas apa yang mereka bawa. Nah, dibaca sini syarahnya berikutnya. Ya. Apa sekarang? Hilmi. Fadhal Hilmi. Nah. Hilmi Al-Maidani. Wah. Wow. Medan. Kalau Manto Arawa Lembui. Hah? Barbari. Barbasi. Apaan tuh? Nisbah pada apa tuh Barbasi? Brebes. Brebes jadi Barbasi. Masya Allah. Bukan Rawa Lembui. Buka. Ayo. Hilmi. Qala asy-syarifu rahimahullahu taala yajibu al-imanu bihadhihi kullihi. Bihadha kullihi. Ah, wajib mengimani ini semua. Rukun iman yang 6 tadi. Terus fa in jahada syai'an min hadhihi al-arkani fa innahu laisa bimu'minin. Nah. Fa taib wa in jahada syai'an min hadhil arkani fa innahu laisa bimu'minin. Apabila dia mengingkari, menolak, menentang satu aja di rukun-rukun ini, maka dia bukan mukmin. Terkait takdir, kalau yang diingkari ilmu Allah, ya, maka dia bukan beriman karena dia kafir, murtad. Ya, kan mengimani takdir Allah itu ada empat marahil. Mengimani ilmu Allah, mengimani kitabah, catatan takdir, mengimani masyiah, kehendak Allah, mengimani al-khab, penciptaan Allah atas semua yang ditakdirkan. Nah itu semua. Kalau dia mengingkari ilmu Allah, maka dia enggak beriman sama sekali. Ya, terus lanjut. Li'annahu naqasa ruknan min arkanil imani. Naam. Taib. Li'annahu naqasa. Karena dia telah mengurangi salah satu rukun dari rukun iman. Terus yang 145 dibaca syarahnya. Hadza sabaqun. Hadza sabaqo. Hadza sabaqo. Ya, ini telah berlalu. La nufariqu baina ahadi mir rusuli wa nusaddiqu kullahum ala ma ja'u bih. Ha, ini telah berlalu penjelasannya. Terus annahu yajibu al-imanu bi jami'ir rusuli min awwalihim ila akhirihim. Naam. Ya, bahwa wajib mengimani annahu yajibu al-imanu bi jami'ir rusul, wajib mengimani seluruh rasul min awwalihim ila akhirihim, dari awal sampai akhir. Ya. Kalau mengingkari satu rasul dianggap mengingkari seluruh rasul. Ya, kaumnya Nabi Nuh mengingkari Nabi Nuh, tapi Allah vonis mereka mengingkari seluruh rasul. Kadzabat qaum Nuh al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan seluruh rasul. Terus lanjut, man sammallahu minhum fil Qur'ani wa lam yusammi. Ya, yaitu kita imani semua, man sammallahu minhum fil Qur'an wa man lam yusammi. Yang Allah sebutkan nama-nama mereka di Al-Quran maupun yang tidak Allah sebutkan, dan kita imani semua. Terus fanu'minu bijami'i rusuli alladzina arsalahumullahu ila ibadihi. Nah, fanu'minu bijami'i rusuli, kita imani seluruh rasul, arsalahumullahu ila ibadihi, yang Allah utus mereka semua kepada hamba-hambanya. Terus faman amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'din fa huwa kafirun bil jami'i. Nah, siapa yang amana bi ba'dihim, mengimani sebagian aja, wa kafara bi ba'din, namun kufur pada sebagian yang lain, fa huwa kafirun bil jami', maka dia dianggap kafir kepada seluruh rasul. Ya, Yahudi memuliakan Musa, memuliakan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel yang lain yang tidak mereka bunuh. Namun ketika mereka mengingkari satu rasul saja dari kalangan Bani Israel, maka dianggap mereka mengingkari, mengkufuri Nabi Musa. Apalagi mereka mengingkari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjut. Lau jahada nabiyan wahidan fa innahu yakunu kafiran bi jami'il anbiya'i. Naam. Walau jahada nabiyan wahidan, seandainya mereka menentang satu nabi aja, fa innahu yakunu kafiran bi jami'il anbiya'. Berarti mereka kafir kepada seluruh para nabi. Terus innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dihi wa nakfuru bi ba'dihi wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Baik. Ada ayat yang selain dari ini tadi ya, kadzabat qaumun nuhin al-mursalin, kaumnya Nabi Nuh mendustakan seluruh para rasul. Juga ada ayat yang lain sebagai syahid dari pembahasan kita ini yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, yaitu Allah berfirman innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasulnya, ya, mereka ini kata Allah yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulih, ya, mereka ingin membedakan antara keimanan pada Allah dan rasul-rasulnya, kata mereka, ya, Allah jelaskan ini orang kafir nih. Kata mereka, kita beriman pada Allah tapi kita enggak beriman sama Rasulullah yang ini. Ya, wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Mereka mengatakan kita imani sebagian aja tapi mengkufuri, tidak mengimani sebagian yang lain. Ya. Aw yufarriqu apa namanya? Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka ingin, ya, bermaksud dengan perkataan mereka tadi mengambil jalan tengah di antara demikian itu, Itu iman pada sebagian rasul, kufur pada sebagian rasul. Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya, yang tulen. Terus fal yahudu kuffarun. Baik, maka Yahudi berarti mereka kufar. Orang-orang kafir. Ya, terus ya. Siapa yang tidak mengkafirkan Yahudi, maka dia kafir. Malam yukaffirul musyrikin wa syakka fi kufrihim wa sahha madhabahum kafara ijma'an. Ijma' kafir. Terus lanjut. Li'annahum kafaru binabiyyina karimina. Binabiyaini karimain. Kafaru binabiyyaini karimaini. Terus kafaru bi Isa alaihi salatu wassalamu wa kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yahudi kafir karena mereka kufur kepada dua nabi yang mulia. Mereka kufur pada Isa alaihissalam. Mereka sangat berhasrat membunuh Isa. Sampai mereka menghayal telah membunuh Isa, namun Allah bantah. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubiha lahum. Mereka enggak membunuh Isa. Yang nangkep Nabi Isa, yang menyalib, yang diserupakan dengan Isa adalah Yahudi. Ya, ini fakta. Dan sebagian naskah Injil, ya, yang versi sekian itu menyebutkan demikian. Ya, makanya ada sekte-sekte Nasrani yang anti Yahudi. Bahkan dulu di Eropa dan di Barat ada antisemit, anti-Jews, anti-Yahudi. Ya. Di antara tokoh Hollywood, Mel Gibson. Dia sampai bikin film tentang penyalipan Yesus oleh pelaku Yahudi. Ya, judulnya Passion of the Christ. Ya. Nah, itu meradang itu semua. Apa? Tokoh-tokoh Hollywood di Amerika yang Yahudi. Marah mereka. Ya. Karena dianggap mengadu domba antara Kristen dengan Yahudi, karena memang demikian. Ya. Terus wan nasara kuffarun li'annahum jahadu risalatan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wan nasara kuffarun. Nasrani berarti juga orang-orang kafir karena mereka ya jahadu menentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus فَالَّذِينَ يَقُولُونَ الْيَوْمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مُسْلِمُونَ وَمُؤْمِنُونَ وَأَنَّهُمْ أَهْلُ أَدْيَانٍ وَيَجِبُ التَّقَرُّبُ بَيْنَ الْأَدْيَانِ وَالْحِوَارِ يَجِبُ التَّقَرُّبُ وَالْحِوَارُ وَالْحِوَارُ بَيْنَ الْأَدْيَانِ هذا خلط وضلال والعياذ بالله. نعم. Ya. Kata Syekh kemudian falladzina yaquluna al-yawm, adapun orang-orang yang mereka berkoar-koar hari ini, al-yahud wa nasara muslimun mu'minun, ya, kata mereka, wa annahum ahlu adyan. Ya, mereka kan juga orang-orang yang memiliki agama, yang agama samawi katanya. Ini enggak tepat juga kalau kata Syekh Shalal Syekh ya. Agama samawi. Lah, Yahudi Nasrani bukan agama samawi karena agama yang sudah tertahrif. Ya, agama yang sudah munharaf. Sudah tertahrif. Yang samawi itu yang asli diboleh Nabi Musa, yang Bani Israel enggak berbuat syirik. Ya, nah, itu baru samawi. Taibar kalapik. Karena sebagian dari kalangan Islamis masih ada yang nyebut agama samawi tiga lah. Kata Syekh Shalih Al-Syekh. Ya, yajib at-taqarrubu bainal adyan, kata mereka. Ya, wajib dong kita takarub. Ada inilah pendekatan antar agama. Walhiwar, diskusi antar agama lah. Ya, bahkan gak boleh nyebut kalimat kafir kepada, bahkan bukan cuma ke Yahudi Nasrani, ke seluruh agama yang lain, non muslim katanya, ya dan billah. Sama aja sebenarnya kalau mereka tahu, mereka kan taunya muslim itu orang yang berislam, Kalau mereka ngerti ya sama aja. Muslim orang yang selamat. Maka ketika mereka mengatakan dia bukan kafir tapi non muslim, ya enggak selamat. Ya. Enggak berserah diri, ya. Ya. Wa hadha khaltun. Ini berarti campur aduk, ini gado-gado. Ya, ini gado-gado ini. Wadolalun. Ya. Ya. Antum mau terjemahin gado-gado juga tafadhol. Khaltun, khalata. Campur-campur. Kan gado-gado bahasa kita tuh. Ya kan? Udah jadi bahasa kita gado-gado, bukan cuma nama makanan. CSN karedok, tapi udah jadi juga bahasa kiasan. Kan disebut tuh manhaj gado-gado. Manhaj karedok enggak ada. Ya, manhaj ketoprak enggak ada. Ya. Manhaj bubur ayam enggak diaduk, enggak ada. Nah, gado-gado ada. Berarti gado-gado jadi bahasa. Maka enggak apa-apa dong ketika saya terjemahin khaltun gado-gado. Ya. Ada khaltun wa dalalun. Ini ya, bentuk gado-gado kesesatan waliyad billah. Ya. Khaltun bainal haqqi wal batil. Mencoba menggado-gadokan antara hak dan yang batil. Campur adukin yang hak dan yang batil. Wal iman wal kufri. Keimanan dan kekufuran. Li'annahu ba'da ba'sati nabi. Li'annahu ba'da bi'sati Muhammadin SAW. Laisa hunaka dinun sahihun illa al-islamu. Ya, karena setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah diutusnya beliau. Maka enggak ada lagi agama yang benar kecuali Islam. Ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun. Summa la yahudi wala nasran summa la yu'minu bi walad illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini, tidak boleh Yahudi, Nasrani yang mendengar namaku kemudian dia tidak beriman padaku, maka dia adalah penduduk neraka. Wa may yattaqi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Baik, siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima agamanya dan dia di akhirat menjadi orang yang rugi. Ilmu ya. Terus baca lagi. Al-Islamu nasakha kullama qablahu wa amaral insa wa amaral insana insa wal jinna wal yahuda wan nasara wal ummiyina wa jami'il arabi wa jami'al arabi wal ajami umiru bittiba'il mustafa sallallahu alaihi wasallam fala imana illa bittiba'i hadzal rasuli sallallahu alaihi wasallam fal islam nasakha kullama qabla. Maka Islam telah menghapus agama sebelumnya. Jangankan agamanya, Rasul dari agama sebelumnya hadir sekarang, dia wajib bersyariat dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh berstatus seperti sebelumnya, sebagaimana Nabi Isa. Ya, Nabi katakan, laukana akhi Musa hayyan ma wasi'uhu ila tibai. Seandainya saudaraku Musa masih hidup hari ini, dia enggak memiliki kelapangan apa-apa kecuali dia mesti mengikuti aku. Ya. Wa amaral insa wal jinna wal yahuda wan nasara wal ummiyina wa jami'al arabi wal ajam. Dan ya. Apa namanya? Islam memerintah, Allah memerintahkan semua, manusia, jin, Yahudi, Nasrani, orang-orang ummiyin yang bisa baca kitab maupun yang enggak, jamil Arab, seluruh orang Arab, wal ajam dan non Arab, umiru bittiba'il Mustafa. Mereka semua diperintahkan untuk mengikuti Al-Mustafa, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau enggak mereka diperangi. Umir tu'anu qatilan nas hatta yakulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, sampai mengucap dua kalimat syahadat, la ilaha illallah, beribadah hanya pada Allah, tidak beribadah pada selain Allah, dan mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah, membenarkan semua apa yang beliau sabdakan. Tasdiquhu fi ma akhbar, wa imtithalu fi ma amar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zazar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Membenarkan semua yang Nabi kabarkan, mengamalkan semua yang Nabi perintahkan, menjauhi apa yang Nabi larang, Nabi cegah, dan beribadah pada Allah. Tidak beribadah pada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ya. Fala imana illa bittibai hadar rasuli. Maka tidak ada keimanan kecuali dengan mengikuti Rasul ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup ya. Sudah jam berapa ini? Jam 2. Subhanakallahumma bihamdika.